atau wafira alika panggayo. Kamu di menuju laut, mari ikut yang beta nona. Nona yang sebala bulan nanti bikin hati beta tak keluar. Tiba waktunya katong buang hujan, jangan berpusing tengok orang lain, taunya katong senang sio, sio nona jantung hati polo beta. Rapat-rapat mari lari, apa boleh buat memang nasi harus makan nasi campur garam, asal bisa hidup bahu saya. Harus makan nasi campur.